إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Ikhwana fiddin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam agar kita terbimbing, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya agar kita menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar syariat tersebut turun, syariat tersebut sampai kepada kita kemudian kita tidak mempedulikannya, kita mengacuhkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Qala rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basara. Qala kadzalika atat ayatuna fanashitaha kadzalika Qala kadzalika atatka ayatuna fanashitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatanku. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahu wa ta'ala, barang siapa yang berpaling dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan lewat Rasulnya peringatan, ajaran, kemudian dia tidak memperdulikannya, mengacuhkannya, menganggap kosong syariat tersebut, waman aradu an zikri, maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyata dunka, maka sungguhnya dia akan mendapatkan kesempitan dalam hidupnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, kesempitan hidup dia di dunia, dia tidak akan merasakan ketenangan, dia tidak akan merasakan, tidak memiliki hati yang sadar, hati yang luas, bahkan dadanya akan merasa sempit. Berapa banyak kenikmatan yang dia miliki secara zahir, mungkin dia bisa makan apa saja yang dia inginkan, mungkin dia bisa berpakaian apa yang dia inginkan, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Akan tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia tidak mau menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kesempitan pada hidupnya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mentafsirkan makna fa innahu ma'isyatadunka. Beliau mengatakan qulu malin atatuhu 'abdan min 'ibadi illa aw kasura la yastaqini fihi fala khairu fihi wa huwa dunka fi ma'isyatihi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, setiap harta yang aku berikan kepada hamba-hambaku, baik itu sedikit ataupun banyak, yang harta tersebut tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada kebaikan pada harta tersebut. Bahkan harta tersebut akan menjadikannya menjadi sempit di dalam kehidupan dia, menyebabkan sempitnya kehidupan dia. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyata dunka wa yahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Para mufassirun mengatakan ya, seperti Mujahid dan yang lainnya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan mereka, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, akan dikumpulkan dalam keadaan buta, yakni tidak memiliki hujah, tidak memiliki alasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa mereka berpaling, tidak mau menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan tafsir yang lainnya, annahu yuhsaru ayubhasu ilan nas a'mal basar wal basiru aydan. Mereka nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan buta matanya dan buta hujahnya, ilmunya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasuruhum yawmal qiyamah ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khobat zidnahum sa'ira. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami akan kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan kami seret wajah-wajah mereka dalam keadaan mereka buta, tuli dan bisu. Tempat mereka adalah jahanam. Dan ketika api jahanam itu mulai meredup, kami tambahkan panasnya. Maka inilah hukuman bagi orang-orang yang mereka berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan mendapatkan penyesalan, sehingga mereka mengatakan qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan kami buta? Kenapa engkau kumpulkan kami ya Allah dalam keadaan kami buta, padahal dulu kami di dunia dalam keadaan kami melihat? Maka itu adalah balasan yang sangat pedih bagi orang-orang yang ketika datang peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, datang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, penjelasan dari Rasulnya, mereka seolah-olah tidak mau melihat, berpaling, seolah-olah kosong peringatan Allah, Al-Quran dan hadis. Maka Allah akan balas dengan Allah jadikan atau mereka, kumpulkan mereka dalam keadaan mereka buta mata dan hatinya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya, qala kadzalika atatska ayatuna fanashitaha wa kadzalika yaumatungsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanashitaha, tetapi engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, demikian juga pada hari tersebut Ini pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan, mereka akan dilupakan juga. Para mufassirun mengatakan ketika menerangkan ayat ini, kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Lama aradat an ayatillahi wa amatiha muammalatan malam yadkurha ba'da balagiha ilaika tunasitaha wa aradta anha wa aghfaltaha kadzalika nu'amilukal yaum. Ketika datang kepada mereka ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan peringatannya, dan telah sampai kepada mereka, maka mereka berpura-pura lupa, berpura-pura tidak tahu, dan berpaling dari ayat tersebut. Maka demikian juga kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga kami akan memperlakukan kamu ketika pada hari kiamat engkau datang, dikumpulkan dalam keadaan semua manusia, semua makhluk butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan lupakan mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَنْ نَسَوْ لِقَوْا يَوْمِهُمْ هَذَا. Pada hari itu kami akan melupakan mereka, orang-orang yang berpaling di dunia dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana mereka pun lupa akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tersebut. Maka ikhwana fiddin azani Allah, al-jaza' min jinsil amal. Sungguhnya balasan itu akan disesuaikan dengan amalan yang dia lakukan. Maka hati-hati ketika telah datang suatu peringatan kepada kita dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat Rasulnya, atau lewat teman-teman kita menyampaikan kebenaran, memperingatkan kita dari berbagai kebatilan, kekeliruan, kesalahan, maka sesungguhnya balasan yang akan kita dapat itu sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Jangan pernah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Waliyazubillah, ketika nanti pada hari kiamat dia pun akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia telah lakukan di dunia. Ketika telah diperingatkan, diberi nasihat, disampaikan kebenaran, kemudian dia tidak mengindahkannya, tidak memperhatikannya, maka pada hari itu juga Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan mereka, akan menghinakan mereka dan memasukkan mereka, waliyazubillah, ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari sifat berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita orang yang menerima dengan sempurna, dengan pasrah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui Rasulnya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimish shalah.